Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Setelah kita pelajari tata cara sujud sahwi, beberapa tata cara sujud sahwi yang merupakan perkara-perkara pembahasan-pembahasan inti, telah kita ambil bahwa sujud sahwi itu terdiri dari berapa sujud? Dua, ya, yang disertai takbir setiap kali bergerak sujud, ya, dan bergerak bangkit dari sujud. Yang kedua, tata cara sujud sahwi serta bacaannya sama dengan sujud sholat, karena sujud sahwi disyariatkan dalam sholat, yakni dalam rangkaian pelaksanaan sholat. Jadi sujud sahwi itu bacanya sama dengan sujud dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la dan yang lainnya. Baik. Yang ketiga, tata cara duduk antara dua sujud juga telah disampaikan, yaitu tata caranya sama dengan duduk antara dua sujud dalam sholat, yaitu apa? Iftirash, ya, tata caranya iftirash. Bacaannya telah kami sampaikan bahwa kami menemukan Al-Murdawi dalam Al-Insaf menyatakan sujud sahwi bacaannya dan bacaan setelah bangkit dari sujud. Bacaannya dan bacaan setelah bangkit dari sujud, yakni ketika duduk, sama dengan sujud sholat. Nah, berarti sama baca Rabbighfirli. Ya. Rabbighfirli. Kemudian yang keempat, diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam tanpa tasyahud. Ya, telah dijelaskan sujud sahwi kan ada dua. Ada yang dikerjakan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Nah, ini jelas, ya, tidak ada tasyahudnya. Setelah tasyahud akhir sujud sahwi dua kali kemudian salam. Nah, sujud sahwi ada sujud sahwi setelah salam. Nah, setelah salam sujud sahwi dua kali, ya, langsung diakhiri dengan salam, tidak ada tasyahud. Menurut pendapat yang rajih sebagaimana telah disampaikan. Nah, ini yang sesuai dengan lahiriah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang semakna dengannya dari amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Sifat duduk terakhir bagaimana caranya? Sifat duduk terakhir dari sujud sahwi. Ya. Dan sujud, ya. Kemudian duduk antara dua sujud, iftirash dan sujud. Kemudian bangkit. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan duduk terakhir. Dan kemudian salam, ya. Nah, ini tata cara duduknya bagaimana? Nah, kesimpulannya telah disampaikan tata cara duduk akhir sujud sahwi mengikuti tata cara duduk tasyahud akhir. Apabila sholat itu duduk tasyahud akhirnya tawarruk, maka duduk terakhir sujud sahwi juga tawarruk. Seperti halnya jika sholat itu tasyahudnya dua, ya, maka sujud tasyahud akhirnya tawarruk. Dengan demikian duduk terakhir dari sujud sahwi itu pun tawarruk. Apabila duduk tasyahud sholat itu adalah iftirash, apabila tasyahud sholat itu hanya satu, sebenarnya yang telah kita pelajari yang rajih tata cara duduknya adalah iftirash, apabila tasyahudnya hanya satu. Maka duduk akhir sujud sahwi juga iftirash. Nah, telah dinukil keterangan Imam Ahmad ketika menjelaskan bahwa apabila tasyahud akhirnya duduknya tawarruk, maka duduk akhir sujud sahwi juga tawarruk, ya, karena sujud sahwi itu adalah sisa gerakan sholat yang menyempurnakan sholat, sisa gerakan sholat yang menyempurnakan sholat. Nah, kemudian berikutnya, tata cara berikutnya yang keenam, ya, apabila mengalami sahwi berkali-kali dalam sholat, dalam satu sholat sahwinya bukan hanya satu kali tetapi berkali-kali, nah, sahwi itu terjadi berulang kali, dua kali atau tiga kali misalnya, ya, atau lebih. Apakah setiap sahwi dua sujud? Berarti jika tiga kali sahwi berarti enam sujud. Jika dua kali sahwi berarti empat sujud, karena satu sahwi dua sujud. Jika dua kali mengalami sahwi berarti empat sujud. Jika tiga kali mengalami sahwi berarti enam sujud. Jadi kali lima kali berapa sujud? Sepuluh kali sujud? Tidak begitu. Nah, cukup ditutupi dengan satu kali sujud sahwi yang terdiri dari dua sujud. Ya, cukup ditutupi dengan satu kali sujud sahwi, ya, satu sujud sahwi yang kita tahu sujud sahwi itu terdiri dari dua sujud, ya. Nah, jadi hanya sujud sahwi penutupnya hanya satu, ya, yang terdiri dari dua kali sujud. Karena kewajiban sujud sahwi, ya, kewajiban sujud sahwi dikarenakan faktor-faktor tersebut yang terjadi, faktor-faktor yang dimaksud adalah sahwi-sahwi yang terjadi itu, ya, itu tergolong satu amalan sejenis. Jadi kewajiban sujud sahwi yang disebabkan oleh faktor-faktor itu, sujud sahwi tersebut tergolong satu amalan yang sejenis, sehingga melebur jadi satu. Melebur jadi satu. Itu sama halnya seperti orang yang berhadas berkali-kali, buang angin, kencing, juga buang air besar. Berapa kali wudhu? Tiga kali? Satu wudhu untuk buang anginnya, satu wudhu untuk kencingnya, satu wudhu untuk buang air besarnya, begitu? Tidak, kan? Nah, satu wudhu saja, padahal faktornya terjadi berulang kali, hadatnya beberapa kali, tapi wudhunya hanya satu. Nah, bisa difahami? Jadi dua sahwi, tiga sahwi merupakan faktor-faktor disyariatkannya sahwi untuk menutupi kesalahan yang terjadi, ya, sujud sahwi yang disyariatkan itu sejenis dan melebur jadi satu. Nah, faktor-faktornya berbilang, sujud sahwi penutupnya satu. Seperti halnya hadat, yakni faktor-faktor wudu, ya, yaitu hadat-hadat itu berulang kali, tapi wudunya hanya satu kali. Dan ini masuk dalam keumuman makna hadis. Masuk dalam keumuman makna hadis, idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Idza nasiya ahadukum, apabila nasiya, ya, lupa ahadukum, salah seorang dari kalian dalam salatnya, falyasjud fal yasjud sajdatain, hendaknya dia sujud dua kali. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya sujud dua kali. Nah, ini umum. Ini umum. Meliputi nisyan, lupa satu kali, lupa dua kali, lupa tiga kali, lupa satu kali atau berkali-kali dalam satu sholat, tetap perintahnya fal yasjud sajdatain, hendaknya sujud dua kali saja. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa yang kita dengar ini, bahwa sahwi berkali-kali dalam satu sholat tetap ditutupi dengan satu sujud sahwi saja, yaitu dua kali sujud, ini madhab Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Ashabul Ra'i. Ashabul Ra'i, para penganut Ra'i, logika. Notabene-nya mereka di Kufah. Tempatnya Abu Hanifah. Menurut logika itu Ra'i. Naam. Dan jumhur ulama. Jadi ini madhab Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik, Ashabul Ra'i, yang para penganut logika Ra'i, dan jumhur mayoritas ulama. Jadi hanya sebagian kecil ulama yang menyelisihi ini. Hanya sebagian kecil ulama yang menyelisihi ini. Ya, mayoritas ulama jumhur, termasuk diantaranya Imam Ahmad, Asy-Syafi'i dan Malik. Ya. Dan yang disebutkan tadi, mereka jumhur itu berpendapat demikian, dan dalilnya kuat sudah kita dengar, masuk dalam keumuman makna hadis inna idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain, dan dari segi makna, ya, apa yang telah dijelaskan di atas. Baik. Berikutnya, jika kita sudah memahami ini, berapapun sahwi yang dialami, mengalami sahwi di rakaat pertama, sahwi juga di rakaat kedua, misalkan, atau sahwi lagi di rakaat ketiga, tetap sujud sahwinya dua kali. Baik. Nah, sekarang apabila salah satu faktor sujud sahwi menuntut sujud sahwi sebelum salam, dan faktor yang lain menuntut sujud sahwi setelah salam, ya, kita kan sudah mempelajari bahwa ada sujud sahwi yang afdol, lebih utama dikerjakan sebelum salam. Ada yang afdol, lebih utama dikerjakan setelah salam. Bagaimana kaidahnya, masih ingat? Apabila itu apabila dalam sholat ada kekurangan seperti lupa tasyahud pertama, maka sujud sahwinya sebelum salam. Apabila ada kelebihan tambahan, ya, maka sujud sahwinya setelah salam. Misalkan ada tambahan berdiri atau tambahan duduk dan semisalnya, atau tambahan salam lebih dari yang disyariatkan dalam keadaan lupa, maka sahwinya setelah salam. Apabila ragu kemudian memilih yang yakin, yaitu yang terkecil, maka sahwinya sebelum salam. Apabila ada ghalabatul dhon, dugaan kuat, prediksi kuat, kemudian beramal berdasarkan prediksi kuatnya, maka sahwinya setelah salam. Nah, itu rinciannya. Ada sebelum salam, ada setelah salam. Ya, ini penempatan sebelum salam, setelah salam ini, sebelum salam dan setelah salam ini sifatnya hanya afdoliyah, yakni lebih utama. Andaikan tertukar enggak masalah. Oh iya, tapi ketika ditempatkan pada posisinya masing-masing sesuai tuntutan dalil, maka pahalanya lebih sempurna. Nah, jika terkumpul faktor yang menuntut sujud sahwi, afdolnya sebelum salam, dan sujud faktor lainnya menuntut sujud sahwi afdolnya setelah salam, kan sujud sahwinya hanya satu, ya, jadi dua kali sujud sahwi saja. Apakah yang ya, kita ambil yang sebelum salam, dikerjakan sebelum salam atau dikerjakan setelah salam? Misal seseorang mengalami sahu, ya, dia langsung berdiri ke rakaat ketiga lupa tasyahud awal. Berarti kan ada kekurangan kan? Kurang tasyahud awal. Di rakaat ketiga dia menyangka itu rakaat kedua, malah duduk tasyahud misalnya. Ya. Berarti kan tambahan tasyahud bukan pada tempatnya. Nah, boleh jadi jika berjamaah ada tasbih, ada yang mengingatkan, misalkan kemudian berdiri, ya, wajib, dan seterusnya. Atau mungkin rakaat sudah rakaat keempat tapi masih berdiri lagi. Al-muhim, berarti kan terkumpul beberapa sahwi ini. Ada kekurangan karena tasahud awal luput, ada kelebihan, kelebihan dari tambahan yang menuntut sahwi setelah salam. Kekurangan tasyahud awal menuntut sujud sahwi sebelum salam, tambahan-tambahan tadi menuntut sujud sahwi afdalnya setelah salam. Yang mana yang diambil? Apakah sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam? Nah, jawabannya yang diambil adalah sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Yang diambil adalah sujud sahwi sebelum salam. Karena itu yang lebih dulu, itu yang lebih dahulu dari segi pelaksanaan duluan kan dibandingkan yang setelah salam. Maka kita utamakan itu karena itu yang duluan. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, sujud sahwi yang dikerjakan sebelum salam itu lebih kuat. Lebih kuat dari segi hukum dibandingkan sujud sahwi setelah salam. Ya, sebagaimana akan diterangkan nanti, ya. Sebagaimana akan diterangkan nanti masalah itu. Jadi ini dua alasannya. Karena sujud sahwi sebelum salam lebih dahulu pelaksanaannya, maka itu didahulukan, itu yang dipilih. Kemudian yang kedua dari segi hukum lebih kuat, ya, lebih kuat. Nah, ya, begitu. Paham ya? Yang agak belakang sana perhatikan dengan baik ya, konsentrasi. Nanti tiba-tiba ditanya. Ada serangan pertanyaan. Hah? Baik. Nah. Ini mazhab Hambali. Yang kami sampaikan ini yaitu didahulukan, jadi yang dipilih adalah sujud sahwi sebelum salam. Ini mazhab Hambali, ini yang dirujukkan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan Ibn Uthaymin dalam majmu' al-fatawa wal-rasail. Baik, kita sudah selesai dari tata cara yang ke-6 lah. Betul yang ke-6? Ya. Berarti sekarang yang ke-7. Apabila mengalami sahwi di tengah pelaksanaan sujud sahwi. Nah, ini sedang mengerjakan sujud sahwi, sahwi lagi. Oh, bagaimana ini? Nah, ini sedang tidak konsen. Sekarang seseorang banyak pikiran atau sedang kecapean atau agak mengantuk gitu kan, itu biasanya faktor-faktornya sehingga mengalami sahwi. Nah, baik, ini di tengah pelaksanaan sujud sahwi mengalami sahwi pada pelaksanaan sujud sahwinya, apakah berarti itu menuntut sujud sahwi lagi? Tidak ada selesainya nanti. Kalau itu menuntut sujud sahwi lagi, nanti pas sahwi lagi, berarti sahwi lagi, kapan selesainya sholatnya? Tasalsul namanya. jadi berantai kan? Ya, itu akan menyeret kepada sujud sahwi yang berantai yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu tidak ada sujud sahwi setelah itu. Nah, jadi tidak disyariatkan menutupinya dengan sujud sahwi. Dibiarkan saja. Ini sudah ditegaskan oleh Imam Ahmad. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menukil bahwa Ishaq, sepertinya beliau maksud adalah Ishaq bin Ruhawai, menyatakan bahwa itu ijma'. Itu merupakan ijma', merupakan konsensus kesepakatan ulama bahwa sahwi yang dialami di tengah pelaksanaan sujud sahwi tidak ada sujud sahwinya. Nah. Berikutnya bagaimana, nah ini pembahasan terakhir kita, bagaimana jika lupa sujud sahwi? Sebenarnya ya, dia mengalami kesalahan dalam sholatnya terkait dengan rakaat atau rukun atau wajib, ya, perkara wajib yang mewajibkan sujud sahwi. Ya. Karena kita telah mempelajari ya di depan, ya di awal pembahasan, bahwa sujud sahwi itu yang roji madhab Imam Ahmad hukumnya wajib. Ya, ini apa yang telah kita pelajari, yaitu sahwi yang terjadi menyebabkan terjadinya kesalahan dalam sholat terkait perkara rukun atau perkara wajib. Nah, maka wajib ditutupi dengan sujud sahwi. Bisa difahami? Nak ulangi? Apa yang telah kita pelajari bahwa kesalahan yang terjadi dalam sholat terkait dengan rukun atau wajib, hukumnya wajib ditutupi dengan sujud sahwi. Adapun rincian prakteknya sudah kita lewati semua. Kan begitu. Rukun itu disusulkan, ya kan? Begitu pula jika jumlah rakaat, beberapa rukun tergabung dalam satu rakaat atau rakaat, ya wajib disusulkan selama masih mungkin kan. Nah, sudah kita lewati semua rinciannya. Ini bahasa mujmal, global, bahwa sujud sah kesalahan yang terjadi dalam sholat terkait dengan rukun atau wajib, ya wajib ditutupi sujud sahwi. Adapun kesalahan yang terkait dengan perkara-perkara sunnah yang kami rajihkan seperti telah disampaikan adalah madhab asy-Syafi'i bahwa tidak ada sujud sahwinya karena tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis-hadis yang datang baik sabda Nabi, amalan Nabi, semuanya terkait dengan perkara rukun atau perkara wajib. Ya, amalan Nabi semuanya, sujud sahwi Nabi terkait dengan perkara rukun atau perkara wajib. Sehingga sabda Nabi terkait dengan sujud sahwi dibawa kepada apa yang Nabi contohkan. Jadi terkait dengan kesalahan dalam sholat, terkait dengan perkara-perkara sunnah, gerakan atau bacaan sunnah, yang terkuat madhab asy-Syafi'i bahwa tidak ada sujud sahwinya. Dan kita ingat pada pembahasan sifat sholat Nabi, tata cara sholat, sifat sholat, kita ingat pembahasan tasyahud awal, bahwa yang roji madhab Imam Ahmad bahwa tasyahud awal hukumnya wajib. Masih ingat kan, ya, Imam Ahmad dan ulama yang berpendapat tasyahud awal itu wajib, mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Buhaynah radhiyallahu anhu bahwa Nabi pada hadis Abdullah bin Bukhayna, lupa tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga, ternyata Nabi sujud sahwi sebelum salam. Ya, Imam Ahmad dan ulama yang mendukungnya mengatakan bahwa ketika Nabi sujud sahwi menutupi kekurangan tasyahud awal, ia menunjukkan bahwa tasyahud awal itu wajib, karena tidak dibiarkan oleh Nabi kekurangan itu begitu saja, tetapi ditutupi dengan sujud sahwi menunjukkan itu wajib. Nah, ini menunjukkan bahwa sujud sahwi itu untuk perkara yang wajib atau untuk perkara yang rukun. Nah sekarang, jadi jika kita sudah ketahui hukum itu, ya, sujud sahwi itu wajib untuk menutupi kesalahan yang terkait dengan rukun atau wajib. Adapun penempatan sujud sahwi sebelum salam atau penempatannya setelah salam, itu hanya afdaliyah, ya, hanya lebih utama sebelum salam atau lebih utama setelah salam. Kapan lebih utama sebelum salam, kapan lebih utama setelah salam, telah dipelajari dan telah kami sampaikan tadi, ya, secara singkat. Baik. Nah, di sini terkait dengan pembahasan ini, ya, ketika kita mengetahui hukum sujud sahwi itu wajib, bagaimana jika seseorang melalaikan sujud sahwi secara sengaja? Bagaimana jika seseorang melalaikan sujud sahwi secara sengaja? Sengaja tidak sujud sahwi. Nah, tentunya yang kita bahas ini menurut pendapat yang kita anggap benar, ya, bahwa sujud sahwi hukumnya wajib. Adapun menurut madhab Asy-Syafi'i dan yang sependapat dengannya bahwa sujud sahwi itu hanya mustahab, ya, selesai pembahasannya, karena perkara mustahab jika disengaja ditinggalkan tidak ada masalah. Nah, namun kita pembahasannya sekarang menurut madhab yang kita anggap benar, dan ini madhab Imam Ahmad, bahwa sujud sahwi itu wajib. Nah, apabila seseorang sengaja melalaikan sujud sahwi, kita berkeyakinan wajib, kan begitu? Maka jangan coba-coba melalaikannya. Ya, karena melalaikan perkara wajib dengan sengaja kan dosa. Tetapi apakah berkonsekuensi membatalkan sholat? Nah, ini pembahasannya. Adapun dosa jelas, suatu perkara wajib kan wajib dikerjakan. Jika sengaja ditinggalkan dosa. Tetapi apakah berkonsekuensi sholat batal, tidak sah? Jawabannya, apabila sengaja melalaikan sujud sahwi yang letaknya setelah salam, yaitu apabila ada tambahan atau beramal berdasarkan prediksi kuat, atau sengaja melalaikan sujud sahwi yang letak asalnya sebelum salam karena ada kekurangan sehingga sebenarnya letaknya sebelum salam, tetapi lupa mengerjakannya sebelum salam sehingga dia beralih ke setelah salam. Karena jika lupa mengerjakan sujud sahwi sebelum salam, tentunya harus disusulkan setelah salam. Tetapi dia setelah salam, ya, dia ingat bahwa tadi harusnya dia sujud sahwi. Ada kewajiban sujud sahwi yang posisinya afdalnya sebelum salam. Tapi tadi dia lupa. Nah, sekarang dia sudah salam. Dia ingat bahwa ada kewajiban sujud sahwi. Harusnya dikerjakan saat itu. Tapi dia tidak, sengaja dia lalaikan. Maka sholat tidak batal. Sholat tidak batal lantaran hal itu. Jadi sengaja melalaikan sujud sahwi yang letaknya setelah salam, ataupun yang letak asalnya sebelum salam, tetapi beralih ke setelah salam karena lupa, kemudian sengaja dilalaikan, sholat tidak batal. Kenapa? Karena hal itu dikategorikan termasuk dalam kategori melalaikan suatu gerakan wajib setelah sholat selesai. Termasuk dalam kategori melalaikan gerakan wajib setelah sholat selesai. Ini sama hukumnya dengan sengaja sholat tanpa ada adzan. Sholat tanpa ada adzan, tidak ada adzan, langsung sholat. Adzan kan fardu kifayah. Ya, untuk wilayah itu yang terjangkau oleh suara adzan, yakni adzan di atas tempat yang tinggi, jika ditakdirkan muadzinnya di atas tempat yang tinggi, di waktu yang sepi, sunyi, tidak ada suara dan tidak ada tembok-tembok tinggi yang menghalangi, kemudian dia berteriak azan tanpa mikrofon, maka seluruh wilayah yang terjangkau itu masuk, terwakili olehnya. Ya, dan yang mendengarnya wajib menghadirinya. Ditakdirkan seperti itu, bukan pakai mikrofon, pakai mikrofon jauh sekali kan. Nah, ini yang jadi ukuran yang dulu, zaman dulu kan tidak ada mikrofon. Di atas tempat yang tinggi, adzan berteriak sekeras-kerasnya di waktu yang sepi, sunyi, tidak ada suara dan tidak ada tembok-tembok yang memantulkan, maka yang terjangkau berarti wilayah itu terwakili oleh adzan itu. Ini tidak ada adzan di wilayah itu sama sekali, sholat. Nah, ini kan berarti tidak ada satupun yang mewakili, ya, semuanya berdosa. Tetapi sholat sah. Kemudian sholat tanpa qomat. Nah, setiap sholat ada qomatnya kan begitu. Ini sholat tanpa qomat. Ya, dan juga qomat sama ya. Juga fardu kifayah. Ini tidak ada qomat juga. Sholat sah meskipun berdosa. Begitu. Begitu pula sholat sendiri padahal wajib menghadiri sholat jamaah. Dia laki-laki, sehat, mukim bukan musafir, tidak ada udur, tidak hadir sholat berjamaah. Menurut pendapat yang mengatakan wajib sholat berjamaah dan itu kuat, berarti kan dia berdosa. Karena tidak menghadiri sholat berjamaah tanpa udur. Tetapi sholat sendirinya sah. Sholatnya sah. Meskipun berdosa. Nah, sama dengan ini. Jika sengaja melalaikan sujud sahwi yang letaknya setelah salam, baik yang memang posisinya setelah salam maupun yang asal posisinya sebelum salam tetapi beralih ke setelah salam karena lupa, kemudian dilalaikan, maka berdosa ya, ketika sengaja melalaikannya berdosa, tetapi sholat tetap sah. Ini mazhab Hambali. Atau sebelum nukilan madhab, berikutnya, rincian berikutnya, apabila sengaja melalaikan sujud sahwi yang letaknya sebelum salam. Sujud sahwi itu letaknya sebelum salam. Afdalnya sebelum salam. Misalkan lupa sujud, lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal, berarti kan ada kekurangan, afdalnya sebelum salam. Dia tahu itu. Ya. Dia meyakini wajib sujud sahwi. Posisinya sebelum salam. Dia sengaja melalaikan, tidak sujud sahwi. Maka di samping dia berdosa, sholatnya batal. Sholatnya batal. Kenapa? Karena termasuk dalam kategori melalaikan suatu gerakan wajib dalam sholat sebelum sholat selesai. Termasuk dalam kategori sengaja melalaikan gerakan wajib dalam sholat sebelum sholat selesai. Kan sebelum salam, berarti sholat belum tuntas. Dia sengaja lalaikan perkara wajib sebelum sholat tuntas selesai, sebelum diakhiri dengan salat. Nah, ini membatalkan sholat. Nah, ini rincian yang kita dengar, mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, juga oleh Al-Hajawi. Dalam Zadul Mustaqni, Zadul Mustaqni yang disyarah dengan Syarhul Mumtah oleh Ibnu Utsaimin. Al-Hajawi dalam Zadul Mustaqni difatwakan oleh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Baik. Saya kira waktunya tidak memungkinkan jika dipaksakan terlalu lama. Masih tersisa pembahasan bagaimana tadi jika lupa susah itu tadi, apabila sengaja melalaikan, rincian sudah kita dengar. Tersisa bagaimana jika lupa, bukan sengaja melalaikan tapi memang lupa sujud sahwi, apa yang dilakukan, bagaimana dengan sholat dan apa yang dilakukan ketika ingat, ya, itu akan kita ambil insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal jazakumullah khairan subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.